Setong Timotius bab 5. Jak gigir ka oring se atowaan, sabeli ke cacai patepak pakan tamon bak na ngadepi epak netibi. Mon ngadepi reng oring se angodean pepadeben mon ngadepi taretan netibi. Bebinian se atowaan pakan ta ebu netibi. Ben bebinian se angodean adepi pakan ta sing ngadepi alek netibi. Adepi ben kuli eneng se murni. Aci idaran de se odik na katibi enongku. Tapi mon rande jeria andi anak atau bekompoi. Na anak na ben poi kompoi jeria, seko tude ada katibi eberi pengertian. Jo abak na wajib aketayaki bala na tibi. Sarta malas butina orang tua na ben embana. Sabab jeria sema seneng pangkelia na ala. Rande se katibi enongku. Benta andi bala atau bekanca se aja ga abak na. Perak ngarepar tolongan na ala. Siang malam terus adu'a, nyoon partolongan ke Allah. Tapi rante se odik na perak nang senengan malolo, rante jirela mate maske bete neki odik. Ajar akhirnya kapi kada rante jiria supaya pada odik tadak calena. Tapi mon beda orang setak endak nangkung lebelena. Bilebi anak bini na tibi, orang jiria mongkir kapar caja na. Orang jiria acubaan dari orang setak par caja. Perak rande senyoko pirat syarat riasi oleh emaso aki ke dalam daftar ada rande. Umur tak oleh korang dari sebidak tahun. Ben perak tau alake sekalian. Bagusnya mana pola nang alakoni sebarang lelakon sebagus. Akan tak, maraja na anak nakala ben becek. Seneng narema tamoy senginep ebang kona. Ala dini reng orang separcaja. Aben toreng orang sekasosaan. Ben kuongkung alakoni sebarang lelakon sebagus. Deran desigi ngode cek masuk aki ke daftar jeria. Sabab mon berai necek beran tengah. Deran de jeria tanto tero ala aki apole. Pas muang almasih. Detireng orang jeria salah pola namong kere cencika selerana. Ben polereng orang jeria wang muang bekto kaluar masuk bengkona orang. Benjang cubaan pole. Reng orang jeria ajar mitena orang lain. Sarta nyampore orosena orang. Ngacaca sabaran setak patot ika caca. Dati jaria sahabah, singkok ngarep supaya deran desigi ngode alake pole, andi anak ben ngoros bengkona, supaya mosone singkok ben bekna. Tak andi kesempatan bak pencobaannya mana singkok ben bekna kapi. Sahabah bada, deran desilah salah jalan, norok roh jahat. Tapi mon bada orang bebini Kristen si andi bela rarante, orang jaria kotu abentu deran jaria, mi oleh tak mabra jemaat. Kalau bencara sekanta jeria, jemaat bisa abento deran deseta andi bela sekali. Pemimpin jemaat seajalan aki kewajibana kalau ben becek, patut eberi penghargaan tekel dua na. Bila bireng orang sebeceng akotbah ben ngajar. Sabab edalam Alkitab esebut aki, sape setepak na nyek-nyek gentum ka angkui mangelontor la asa dari gagangah, jak katopongi colok na. Beri akiah, orang se ala lakon andi hak narema opa. Jo eding aki mon bada orang ngarani pamimpin jemaat. Kaca bada mon epa kuat ben saksi kadua otaba lebih. Orang se tusah. Kutu epa ingat ea dek nasa kapian jemaat. Mi oleh orang lainah tako. Ea jenana ala. Isa almasih ben kat malekat se soceh. Sengkok minta akala ben kuongku supaya bekna atorok. Kabebalaan ria. Tak kalah ben andik persangkaan kesapa abai. Ben tak oleh rok norok orang sesetong otaba setongah. Jakru keburu nompang aki tanang ece taka orang. Ka angkui aras meyaki orang jiria minangka abdina pengiran. Mon bede orang lain ala kotusah. Bekna cek norok ala kotusah kia. Jaga supaya bekna tep-tep murni. Cek nginom aing malolo pole. Nginom anggur sakuni. Mi oleh nolong pancerna ana bekna. Sebebek na cek sekut kek sakin. Bada tu sanereng orang sebelum na ia tili. Lai tengah lai cek terangah. Tapi tu sanereng orang lain na kik puru e tengah lai semarina. Beri aki ala lakon sebecek e tengah lai senat kala. Ben senat jen si tak gempang e tengah lai sekali. Tak e kening, erep rostrosen.